Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yamidini amma ba'd. Ayol ikhwafitin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih al-Imam al-Bukhari dalam kitab Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Setelah kemarin kita baca hadis Utsman bin Affan yang membicarakan tentang tata cara wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam secara lengkap dan global, maka kita lanjutkan sekarang pada hadis yang ketiga dari kitab wudu. An Aliin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fi sifati wudu'in nabiyyi, tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rasulullah itu mengusap kepalanya sekali. Kharajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, karena satu pembahasan. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Fi sifatil wudu, tentang tata cara berwudu. Qala, beliau mengatakan, wa masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Wa aqbala bi yadayhi wa adbar. Jadi beliau itu mulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Muttafaqun alaih, dalam riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai dengan bagian depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai ke tengkuknya. Thumma raddahuma ilal makanil ladhi bada'a minhu, kemudian mengulangi, mengembalikan ke tempat yang dimulai mengusap kepala darinya. Para ikhwan azani Allah wa iyyakum, hadis kemarin, hadis Humran maula Utsman bin Affan. Tatkala Utsman bin Affan mengajarkan tentang tata cara wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam, di situ semua anggota badan disebutkan berapa kali berapa kali. Basuh tangan 3 kali, basuh wajah 3 kali, basuh yakni tangan sampai siku masing-masing 3 kali, kaki masing-masing 3 kali. Hanya pada waktu mengusap kepala, lafadznya thumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Berapa kali? Gak disebutkan. Yang lain ada lafaz salasa marat, 3 kali, 3 kali. Saat lafaz mengusap kepala gak ada penyebutan. Gak 3 kali, juga bukan sekali. Maksudnya dalam hadis Umran, yani itu tidak ada sebutan berapa kali tatkala mengusap kepala. Beliau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyusulkan dengan hadis Ali ini untuk menjelaskan tentang berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepalanya. Dalam hadis ini dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih tentang tata cara wudu. Jadi hadis ini bukan pendek, hadis ini hadis panjang. Tapi dipenggal oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ibnu Hajar, hanya dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi wahidatan, karena ini yang beliau inginkan dari hadis ini, melengkapi hadis Utsman. Bahwa dalam hadis Utsman yang tidak disebutkan 3 atau 1 kali, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat Abu Dawud, itu jelas lafadznya wa masaha bi ra'sihi wahidatan, mengusap kepalanya sekali. Jadi mengusap kepalanya sekali. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini kesepakatan para ulama? Tidak. Para ulama kita berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ahli ilmi, sebagian besar para ulama, mengatakan bahwa mengusap kepala itu satu kali. Dan itu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan yang kuat dalam fikih mazhab Hambali, bahwa mengusap kepala itu satu kali. Tapi di sana ada sebagian para ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu tiga kali, dan itu adalah mazhab Syafi'iyah dan sebagian riwayat dari fikih Hambali. Jadi kalau kita nggak pakai riwayat-riwayatan, maka tiga mazhab yang pertama itu adalah mengusap sekali, mazhab Hanaf, Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwasanya mengusap itu tiga kali. Apa dalil dari mazhab yang pertama? Dalil dari mazhab yang pertama beberapa hal. Yang pertama, hadis ini. Hadis ini sangat tegas dengan lafaz thumma masaha bi ra'sihi wahidatan, mengusap kepalanya itu sekali. Yang kedua, kenapa dibedakan kepala diusap, yang lainnya dibasuh? Mereka mengatakan karena kepala itu tempatnya rambut. Wong itu kan rata-rata di rambut, sing gundul itu kan yarang, sing gundul plontos kan kuara. Ini. Kalau kemudian rambut itu diguyur, ya susah kabeh, kerucukan berwudu, peles kabeh. Makanya rahmat Allah diusap, biar basah tapi tidak sampai netes merembet ke baju. Makanya cuma sekali. Lah kalau diusap itu sampai tiga kali, podo wae, ya teles sampai drewes netes ke baju. Dari situ maka yang mereka mengatakan hikmah dari dibedakannya, yang ini diusap, yang ini dibasuh, karena tempat itu memang diinginkan basah tapi enggak sampai netes di baju, karena tempatnya di atas, mau enggak mau itu akan netes dan rembes, apa itu, terkena kepada baju yang ada. Tapi intinya adalah hadis Ali tadi, wa masaha ra'sahu thalathan, mengusap kepala tiga kali. Apa? Sekali. Baik. Dan juga hadis-hadis yang lain, hadis Abdullah bin Zaid yang dalam sebagian riwayatnya dengan lafaz ada lafaz wahidatan satu kali. Sekarang apa yang dipegang oleh para ulama-ulama Syafi'iyah sehingga mereka mengatakan mengusap kepala itu sekali, tiga kali? Mereka berdalil dengan dua dalil. Yang pertama dalil umum. Apa itu dalil umum? Dalil umum itu dalam hadis Utsman. Yani dalam hadis Utsman, dalam riwayat yang lain, ini boleh mengatakan tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan thalatha. Rasulullah itu berwudu tiga kali. Ya berarti kabeh tiga kali termasuk kepala. Itu dalil umum. Dan hadis itu sahih. Maknanya riwayat itu sahih dari sisi riwayat. Yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud? Dari Utsman juga, bahwa Utsman itu mengusap kepalanya thalathan, tiga kali. Kemudian beliau mengatakan di akhir hadis, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu dengan cara semacam ini. Baik. Kalau dalil dari madzhab jumhur itu sangat jelas, enggak perlu diperbincangkan lagi. Bahwa riwayat Ali lafadznya jelas sekali, mengusap 3 kali. Mengusap 1 kali. Tinggal membahas sekarang hadis yang dipakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Hadis yang pertama ya kan secara riwayat sahih, tapi maknanya tidak kuat untuk mendukung mazhab beliau. Karena hadis ini lafadznya umum, mengusap berwudu 3 kali 3 kali. Dan itu umum. Kalau dalil umum benturan dengan dalil khusus, maka dikedepankan dalil khusus. Dikedepankan dalil khusus. Sebagai sebuah contoh, kalau ada guru ngomong sama murid-muridnya, besok semuanya kerja bakti. Besok semuanya kerja bakti. Ini. Tak berserang lama, sang guru kembali mengatakan, tadi lafadznya besok semuanya kerja bakti bersihkan kelas. Tak berserang lama, setelah itu sang guru mengatakan, Muhammad, salah satu santrinya namanya Muhammad, besok ikut saya ke pasar. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Ke pasar ataukah tidak? Ke pasar. Karena dia terkena perintah kerja bakti dengan dalil umum, tapi dia mendapatkan perintah khusus, yaitu ikut ke pasar. Persis dengan kasus kita ini. Keumuman dalil itu 3 kali 3 kali, termasuk mengusap kepala. Tapi riwayat Ali menegaskan kepala itu dikecualikan dari 3 kali 3 kali menjadi sekali. Dengan hikmah yang kita bahas tadi, bahwa kepala itu tempatnya rambut, kalau diguyur membasahi badan, kalau diusap sampai 3 kali juga akan netes karena banyaknya air yang menempel di situ. Wallahualam. Tinggal hadis Abu Dawud. Ini titik masalah dalam bab ini. Riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh Utsman bin Affan berwudu 3 kali 3 kali 3 kali pada waktu musab kepala, itu sahih ataukah tidak? Karena kalau hadis ini dhaif, maka selesai, maka hukumnya jelas. Kalau hadis ini sahih, hukumnya juga jelas. Kalau hadis ini dhaif, berarti hadis ini enggak bisa diamalkan. Kembali kepada riwayat Ali dan Abdullah bin Zaid yang mengatakan mengusap kepala itu 1 kali. Tapi kalau riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwasanya Utsman bin Affan berwudu mengusap kepala 3 kali, itu sahih, maka hukumnya juga jelas. Apa? Berarti boleh dua-duanya. Berarti praktek yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah wudu sekali, maksudnya ngusap kepala itu sekali, dan itu yang sering, dan pernah berwudu ngusap kepala itu 3 kali. Jadi dalam kasus ini titik masalah itu di hadis Utsman dalam riwayat Abu Dawud yang menceritakan beliau itu berwudu mengusap kepala 3 kali dan mengatakan bahwa begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lihat tatkala berwudu, itu sahih atau tidak. Titik masalahnya di situ. Ya, titik masalahnya di sini. Dan perbedaan pendapat para ulama yang berawal dari semacam ini itu banyak. Banyak sekali. Sehingga akhirnya tergantung kesahihan riwayat. Tergantung kesahihan riwayat. Apabila riwayat ini dianggap dhaif, hukumnya tadi. Dan itu yang kuat adalah mazhab jumhur. Apabila riwayat ini dianggap sahih, maka berarti yang kuat adalah fikih Syafi'iyah yang mengatakan 3 atau 1. 3 ya rabbapa, 1 ya rabbapa. Salah satu di antara para ulama yang mensahihkan riwayat ini adalah Sana'ani dalam Suburus Salam. Sehingga beliau mengatakan mengusap kepala itu bisa sekali, bisa 3 kali. Kayak semua anggota wudu, yakni yang yang lainnya. Tanqullahu alam secara pribadi, ana lebih cenderung untuk mengatakan riwayat ini bermasalah dari sisi riwayat. Maka mengusap kepala itu sekali dan tidak tiga kali. Tapi dengan pemahaman ini, akhwan, jadi menjadikan kita itu faham bahwa saudara-saudara kita yang berwudu mengusap kepala tiga kali itu bukan perbuatan bid'ah, itu bukan perbuatan menyimpang, tapi itu adalah satu yang punya landasan. Tapi landasan itu diperdebatkan kesahihannya. Ini diperdebatkan kesahihannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik. Ini masalah yang pertama yang berkaitan dengan masalah mengusap kepala. Yang kedua, anggap sekali atau anggap tiga kali. Anggaplah sekali, dan itu madhab yang rajih insyaallah dalam madhab para ulama kita, dalam madhab jumhur para ulama kita. Sekali itu carane piye? Sekali itu caranya bagaimana? Dalam masalah ini ada dua pembahasan yang perlu dibahas. Yang pertama, cara yang sunnah. Maksudnya cara yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau melakukan cara itu maka wudunya lebih sempurna, lebih baik, lebih utama. Yang kedua, cara yang penting sah. Tahu maksudnya? Kayak ngusap tangan. Cara yang sempurna tiga kali. Tapi seandainya ngusap sekali, sah. Ini ngusap sekali itu sah. Kita bedakan antara masalah sekedar sah dengan yang utama. Orang itu para jamaah sekalian, kalau mandi junub sekedar sah, pokoknya dikerucuk bing bisa ngebiur, atau orang junub ya. Kemudian ini dalam junub itu tang ini kerinan capek, terus bangun-bangun itu ditelepon sama temannya, ayo cepat tunggu, sebentar, orang sholat subuh barang, subuh akhirnya langsung jebur nih kamar mandi, biur, terus mentas anduan terus sholat, sah sah, tapi tata cara sholat mandinya Rasulullah nggak begitu. Tata cara mandinya Rasulullah itu urutannya gini, gini, gini, gini, sebagaimana soalnya nanti akan kita bahas. Poso itu yang sah, pokoknya gak mangan, gak ngombe, gak kumpul, sah, turung, ini ya sah. Ini nonton TV, ini ya sah, ya sah, ya sekedar sah, tapi ya gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya sah enggak? Ya sah. Sah sekedar sah. Ini. Pembahasan dalam masalah mengusap kepala pun demikian. Yang pertama, titik yang sempurna, yang terbaik, yang paling utama. Dan pembahasan ini ana tidak menemukan khilaf di kalangan ahlul ilmi. Para ulama kita sepakat minimalnya di madzhabul arba, itu empat madhab itu sepakat bahwa caranya adalah cara yang terdapat dalam hadis yang keempat dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asy. Bagaimana caranya? Bada'a bimuqaddami ra'sihi, mulai dari bagian depan kepalanya. Baca bagian depan itu mana? Tempat tumbuh rambut normal. Ini ya. Kita enggak bahas orang yang rambutnya kaken, kita enggak bahas orang yang botak. Jadi kita bahas orang yang rambutnya normal. Ini thumma dhahaba bihi ma ila qafah, ke belakang. Qafah itu tempat tumbuhnya rambut bagian belakang normal. Bukan ujung rambut ya. Tempat tumbuh rambut normal. Mana? Sini nih. Orang itu rambutnya sak dawa-dawa ya, kan enggak tumbuh di punggung toh. Ini tumbuhnya tetap di sini, hanya rambutnya dawa. Yang diusap itu sampai kofa. Kofa itu tempat tumbuhnya rambut yang belakang. Apa jenisnya? Tengkuk. Bener ya? Tengkuk ya? Orang-orang menerjemahkan kofa itu tengkuk. Wes tengkuk menelah weh. Tengkuk. Kemudian dikembalikan ke depan. Ini gak ada bedanya antara orang itu rambutnya panjang atau rambutnya pendek. Gak ada bedanya dia itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki rambut pendek, laki-laki rambut panjang, gitu, ya segitu. Boleh nggak laki-laki rambut panjang? Boleh, kalau urfnya begitu. Boleh kalau urfnya begitu. Kok zaman kerajaan-kerajaan biyen utan laki-laki kan tuh, ini, tuh, panjang-panjang. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Arab di zaman Rasulullah laki-laki rambut panjang itu normal. Ya, laki-laki berambut panjang itu normal. Makanya Rasulullah SAW terkadang rambutnya itu sampai pundak. Jadi karena urfnya masyarakat di zaman itu semacam itu. Ini dalam kajian sirah yang dulu kita bahas, Abu Lahab tatkala buntut di Rasulullah di mana-mana, apa sifatnya? Saya melihat ada orang itu yang ini putih, ganteng, rambutnya itu dikelabang. Ini rambutnya itu dikelabang, buntut di Rasulullah kemana-mana. Dialah paman dari Rasulullah. Tamannya Rasulullah Abu Lahab. Kok di kelabang? Ya memang adatnya wong Arab biyen itu ngono, rambutku dawa di kelabang. Koyo Cina ngono lho. Cina zaman kekaisaran biyen kan rambutnya dawa di kelabang, lanang. Ini. Ini zaman kerajaan-kerajaan dulu. Ini rambutnya enggak ngerti ora weruh fotone. Tapi kan di film kan ngono to. Ini rambutnya kan dawa-dawa. Ini kalau memang uruf masyarakat laki-laki itu rambutnya panjang, enggak apa-apa rambutnya panjang. Ini enggak apa-apa rambutnya itu panjang. Tapi begitu juga dengan laki-laki dan apa itu perempuan juga, rambut pendek maupun rambut panjang, rambut pendeknya perempuan ya pokoknya enggak sampai menyerupai laki-laki. Mengusapnya itu sampai kofa, sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Cara itu cara yang terbaik, cara yang paling sempurna. Kalau kita katakan itu adalah sekali, berarti depan ke belakang sekali. Kalau kita katakan tiga kali, berarti tiga kali. Jadi ke belakang, balik lagi ke depan, itu dihitung satu kali. Itu dihitung satu kali. Dan pendapat yang rajih adalah sekali dari depan ke belakang, gitu ya? Menggunakan kedua tangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kedua, pembahasan kalau itu mengusap semua kepala dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dalam semua madhab memang cara yang terbaik semacam itu, sampai pun dalam fikih Syafi'iyah. Lihat, kita lihat misalkan dalam semua kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Kitab yang paling masyhur kan Matan Abi Syuja. Dalam fikih Syafi'iyah, dalam kitab berwudu, tatkala membahas tentang sunnah-sunnah berwudu, beliau mengatakan mengusap semua kepala. Mengusap semua kepala. Lah, adapun nah kalau enggak ngusap semua kepala, sah apa enggak? Sekarang pembahasannya itu adalah titik wajibnya itu di mana? Titik wajibnya itu di mana? Untuk sekedar wudu itu sah bagaimana? Di sini masalah yang rumit dan pelik sekali. Sebagian ulama mengatakan yang wajib dalam mengusap kepala itu mengusap sebagian kepala. Sebagian ulama mengatakan yang wajib dalam mengusap kepala itu mengusap semua kepala. Dan yang pertama itu madhab jumhur, yang mengatakan wajib mengusap sebagian kepala itu madhab jumhur ahli ilmi, madhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan yang mengatakan wajib mengusap semua kepala, yang wajib itu mengusap semua kepala, itu fikih Malikiyah dalam madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Letak permasalahannya ya ikhwan pada dua hal. Letak permasalahannya itu pada dua hal. Yang pertama, makna ayat wudu. Wamsahu biru'usikum. Yang kedua, hadis Mughirah dalam Sahih Muslim. Yang pertama, yang pertama, para ulama kita itu berselisih tentang makna ba. Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Ini afwan ana sedikit masuk ke ilmu nahwu. masaha yamsahu itu muta'addi atau lazim? Tak cernah itu. Muta'addi atau lazim? Masahahu atau masahabihi? Ini sangat menentukan makna. Dan itu pembahasan kayak begini enggak bisa dideteksi dengan bahas, dengan kitab terjemah. Ini. Karena kalau pembahasan ilmiah sudah masuk ke titik-titik semacam itu, terjemahan ora iso. Ini. Masaha itu muta'addi. Masahahu. Ini ya. Kalau fi'il muta'addi, fi'il muta'addi. Ini kemudian dijadikan lazim dengan ada huruf jar setelahnya, itu maknanya berarti berubah. Kalau anda mengatakan ya Huan, qara'tul kitab dan qara'tu minal kitabi, itu maknanya jauh sekali. Dan itu yang kadang-kadang kekurang jelian sebagian ikhwah kalau membaca biografi para ulama. Kadang-kadang dia mengatakan qara'tu min fulan, qara'tu min kada, ngono ya, saya membaca dari kitab itu. Kalau kita mengatakan, kalau ada seorang ulama mengatakan saya pernah membaca qara'tu al-kitaba, berarti dari jilid pertama sampai jilid terakhir katam. Itu maknanya. Kalau ada orang mengatakan saya pernah membaca Fathul Bari, itu berarti dari awal sampai akhir selesai. Lah, kalau dia itu cuma nyuple-nyuple, koyo gawene wong saiki nyuple-nyuple. Ngono ya. Bocong ini, kelompat rono. Kemudian dia mengatakan, "Saya sudah pernah membaca Qara'tul Fathul Bari." Ada dua kemungkinan. Orang itu enggak ngerti bagaimana mengungkapkan bahasa Arab. Yang kedua, wong iku goro. Wong itu bohong. Dan kemungkinan pertama itu yang lebih tepat. Ini. Ini dia itu maunya itu saya baca dari Fathul Bari tapi salah ungkapan. Ya, salah ungkapan, salah mengungkapkan. Dan itu contoh yang mudah adalah tatkala Rasulullah Rabbuna Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Al-Insan, "Ainan yashrabu bihal muqarrabun." Syaribah itu fi'il muta'addi. Seharusnya itu "Ainan yashrabuha al-muqarrabun." Tapi kenapa Allah menggunakan bahasa "yashrabu biha"? Ada makna tersembunyi yang kajiannya dalam kitab tafsir. Enggak kaji sekarang. Ini. Itu titik-titik bahasa Arab. Di sini masalahnya pun demikian. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menggunakan wamsahu ru'usakum, enggak ada masalah, selesai. Tapi kenapa kok ayatnya itu wamsahu bi ru'usikum? Ba opo ini? Itu yang kemudian jadi masalah yang agak panjang. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan alba litab'iz. Al-jumhur, yani ulama wa sebagian ulama mengatakan ba itu litab'iz, untuk menunjukkan makna ba'd sebagian. Untuk menunjukkan makna ba'd sebagian. Berarti maknanya usaplah sebagian kepala kalian. Salah sebagian kepala kalian. Nah ini perdebatan ilmu nahwunya tuh. Ibnu Jinni, salah satu di antara ulama bahasa, mengatakan, saya itu loh seorang yang mempelajari bahasa sampai elek, belum pernah menemukan satu pun alim bahasa menyamakan makna ba itu litabaiz. Gitu ya. Ngono ku delokno karo ulama-ulama Syafi'iyah. Sampeyan iku sapa? Ngono. Imam Syafi'i itu hujah dari sisi bahasa. Dan itu hal yang harus difahami para ikhwan. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah ngomong tentang makna dan tentang makna kata bahasa Arab di kalangan madhab Syafi'iyah, itu satu dalil yang enggak boleh dibantah. Kenapa? karena Imam Syafi'i itu sejak kecil beliau itu hidup di pedalaman bangsa Arab, di Bani Huzai. Jadi pada waktu dia itu kecil sama ibunya, itu disuruh untuk pergi ke pedalaman biar bahasa Arabnya itu enggak kecampuran bahasa wong kota, wis gak karo-karuan. Ya kaya wong Jawa. Nek kepengin basa Jawa ni alus ngono, kok ngurip ndi? Jero kraton. Jero kraton Solo, ngono basa apa saya wis ngono. Lah nek urip ning Gresik, ora karo-karuan basa Jawae. Yo wis gak karo-karuan lah urip ning Gresik, basa Jawae ku gak karo-karuan. Ini orang di Gresik, orang di Jawa, orang di Surabaya, teman-teman. Kekar-karuan. Lah, semacam itu gambarannya. Ini semacam itu, ini gambarannya. Imam Syafi'i itu dari kecil tinggal di Bani Hudzail. Dan dia, di usia-usia remaja, itu adalah tokoh ternama ilmu bahasa. Sampai beliau bertemu dengan Al-Imam Al-Baji rahimahullah, salah satu ulama terkemuka di kota Mekah tatkala itu. Beliau mengatakan, "Yani Muhammad, tafaqqah yu'likallah. Belajarlah ilmu agama. Yani Allah akan meninggikan derajat." Yani, makanya nasihat itu mendalam dalam dirinya. Yani karena yani itu akhirnya beliau mempelajari kitab hadis satu-satunya yang ada di zaman itu, kitab Muwatta Malik, dan beliau hafalkan dalam waktu seminggu, beliau hafalkan dalam waktu sepekan, dibaca terus apa. Terus beliau baru berangkat ke Madinah, ketemu dengan Imam Malik. Jadi ini belasan, si umur belasan tahun ini beliau awalnya enggak terlalu diperhatikan oleh Imam Malik, cacili. Hei, begitu mengetahui kehebatannya, sangat diperhatikan oleh Imam Malik rahimahullahu yani ta'ala, yani Imam Allah ta'ala. Dan itu titik yang sering jadi masalah dalam dunia fikih. Karena ulama-ulama Syafi'i itu kalau sudah mengatakan ini pendapat Syafi'i di sisi bahasa, tidak boleh diutak-utak, tidak boleh diutik-utik. Bagi mereka ucapannya Syafi'i itu hujah. Makanya mereka sangat bertahan dalam mazhab ini. Ini, itu pendapat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan mbak di situ bukan tabait, tapi lil ilsaq dalam Islam. Ilsaq itu untuk memastikan ngusap itu enggak asal ngusap, benar-benar ditempel. Betul. Jadi benar-benar nempel kayak gini. Itu namanya lil ilsaq. Ini. Itu masalah ayat. Yang kedua, hadis Mughirah. Dan ini lebih pelik lagi. Hadis Mughirah annahu sallallahu alaihi wasallam tawalla'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Dalam Sahih Muslim. Mughirah itu pernah menceritakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, lalu beliau mengusap binasiyah. Nasiyah itu rambut depan. Ini. Wa 'alal imamah, dan pernah mengusap imamahnya. Tak imamah, imamah juga kopiah ya. Anda sudah sering ulang-ulang. Imamah itu kain panjang. Kalau orang pakai kopiah, zaman Rasulullah orang guna kopiah ini. Kain panjang itu dipasang ini. Pakai masih gundulan kayak gini, dipasang, diputar-putar, enggak ngerti acara ini muter aku. Putar-putar begini, kemudian terpasang rapat. Ini bongkar repot, masang yang mana repot. Itu imamah. Apa? Deng-deng. Ya, kayak Pangeran Ponegoro, Tuan Imam Bonjol, itulah imamah. Ini itu masang repot, ini melepasnya yo repot. Ini apa sih yo repot? Itu imamah. Lah, itu sering dipakai pada waktu safar atau pada waktu musim dingin. Pada waktu safar atau pada waktu musim dingin. Karena imamah itu ada tiga. Yang masyhur itu namanya imam muhannakah. Jadi kainnya dawa, dipasang sekedar nutup, terus isek dawa. Jadi apa itu? Buntutnya itu masih panjang, itu ditutupkan di sini. Bukan sini, ke arah hanak. Al-hanak itu ini. Makanya namanya imam muhannakah. Menutup ke arah sini, kuping ini ditutup, terus diarahkan ke belakang, ditutup, diselimutkan di sini. Jadi kok ya helm teropong. Kayak pakai helm teropong. Ini tuh paling disenangi orang-orang Arab kalau pakai imam. Kenapa? Enak nih musim dingin, gak dingin, dingin kan tertutup gak dingin, safar aku gak terkena angin, macam-macam. Yang kedua namanya imamah zatu du'abah, imamah yang duwe buntut, duwe buntut kok betul. Jadi kini ini tebel, ngerti orang Sudan? Lah, itu imamah zatu du'abah. Jadi imamah kini itu dawa, gede, terus ono buntutnya titik. Ono buntutnya titik, ono buntutnya. Kayak pangeran burung kan ono buntutnya ya. Itu imamah jenis yang kedua. Yang ketiga imamah, imamah biasa imamah gitu aja. Itu yang yo kopiah tapi enggak kopiah. Jadi muter-muter wis gorok buntute gorok apa-apa nih. Ya koyo apa? Yo semoko wis. Lah, itu imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam pandangan muhir dalam Sahih Muslim, beliau itu berwudu mengusap nasiyah. Nasiyah dalam kitab terjemahan sering diterjemahkan dengan ubun-ubun dan itu salah. Nasiyah itu bukan ubun-ubun. Ubun-ubun itu di sini toh. Nasiyah itu ini. Ini loh. Ini loh nasiyah itu. Rambut paling ngarep itu nasiyah. Ubun-ubun itu di sini. Di sini lah. Orang di tengah itu di sini. Ini. Fahuwa akhidhum binasiyatiha, Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Mana itu terjemahan ini? Nasiyah itu enggak ubun-ubun. Nasiyah itu ini loh. Nasiyah itu ini loh. Sehingga orang itu pakai imamah terus mau ngusap nasiyah itu masih bisa. Tangan basah selip doang ini. Piye to gambarane? Pakai imamah, sehingga udah anggap lah imamah. Terus ini, lah ininya tuh kena itu masih nyentuh rambut, nyentuh bunuh-bunuh ya riso. Nyentuh rambut bagian depan ini loh, nyentuh rambut bagian depan diinginkan itu bisa. Nih, itu nasiyah. Wa alal imamah dan ngusap imamahnya. Jadi masalah besar hadis ini adalah apa makna wa di sini? Wa itu di sini lil fasal ataukah lil jama'? Bulat kan? Rasa bulat kan? Lil fasal ataukah lil jama'? Kalau kita katakan lil jama', berarti nasiyah gabung. Jama' itu kan gabung. Gabung dengan imamah. Berarti yang diceritakan oleh Mughirah itu praktek wudunya Rasulullah itu setelah rambut gini ya, tangan kanan, tangan kiri, kemudian begini, jadi nyentuh sedikit gini, terus diteruskan begini. Itu kalau kita katakan wawu di sini wawul jama', wawu untuk menggabungkan antara nasiyah dengan imamah. Dengan praktek ini, maka hadis ini enggak ada dalil bahwasanya mengusap kepala itu sebagian. Karena prakteknya Rasulullah memang rambut sebagian, tapi kan terus no duri. Tapi yang jadi masalah adalah kalau wawu di sini adalah wawul fasal. Wawul fasal itu muhirah berarti menceritakan dua kejadian. Tapi kemudian diceritakan bareng. Yang dua kejadian. Maknanya Rasulullah SAW pernah wudu ngusap nasiyah tok dan pernah wudu ngusap imamah tok. Dengan makna ini berarti Rasulullah pernah wudu ngusap sebagian sedikit dari rambutnya. Dan itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Sehingga dalam fikih Syafi'iyah itu seandainya ono pakai imamah, terus ono sing dilewer gini satu rambut, terus wudu, terus serat sah. Dalam fikih Syafi'iyah, pokoknya kan rambut sebagian dari rambut. Dan ini masalah yang rumit para jemaah sekalian. Di antara para ulama kita yang menguatkan yang wajib itu sebagian Syaukani. Ini Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam Tarawih Mudhiyah dan sebagian para ulama yang lain. Kendala sana nyinu wallahu a'lam bissawab. Wis entek waktunya. Ini dibahas tuh. Bahas tuh. Anda katakan ya Huan, dalam masalah semacam ini ambil madhab yang hati-hati. Sing diyakini oleh semua ulama itu sah. Apa itu? Semua. Ini semua dari depan ke belakang. Semua. Tapi kalau antum tanya, terus menurut antum Ustaz, pendapat yang kuat dalam masalah ini, Anda lebih cenderung mengatakan mengusap sebagian kepala itu sah. Anda lebih cenderung untuk mengatakan mengusap sebagian kepala itu sah. Ini meskipun Anda belum pernah berwudu mengusap sebagian kepala toh. Ini karena dalil-dalil yang ada tentang masalah tadi dan pembahasannya itu agak jelimet dan tuh. kajian lima dan tahu. Wallahu nyini alam nyini bisa. Nah, tapi mana insyaallah semua ini kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ini baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakallahu bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.